Mitra bisnis, beberapa sinyalemen menyebutkan, krisis keuangan yang melanda kawasan Eropa saat ini bakal lebih buruk dampaknya dari krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Quick Yanggi atas sinyalemen ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar krisis Eropa bakal lebih parah dari krisis di Amerika beberapa waktu lalu? Kalau menurut pendapat saya kok tidak begitu ya. Artinya pertama-tama saya ingin mempertanyakan, saya langsung bertanya, itu ngukurnya gimana? Di Amerika parahnya seberapa, di Eropa kok bakal parah, lebih parah kenapa, itu ngukurnya gimana gitu. Tapi Pak Quick, bukankah kondisi krisis di Eropa saat ini memang buruk? Ya memang buruk oleh karena Eropa ini sekarang yang menjadi persoalan bukan hanya krisis, akan tetapi bubar apa tidak Uni Eropanya gitu. Dan kemudian kalau itu terjadi kesulitan, Amerika lebih ringannya dalam arti mata uangnya cuma satu. Nah ini mata uangnya dijadikan satu, yang asal-usulnya banyak negara. Tetapi ketika mata uangnya dijadikan satu, mereka kan tidak mengira akan terjadi begini. Sekarang mata uangnya satu, akan tetapi tidak punya bank sentral yang efektif. Nah ini sekarang dengan meledaknya ini, ada beberapa negara kuat, orang kuat, seperti Merkel dari Jerman, Sarkozy, segala. Ya, cuma dua itu yang kuat dan beberapa negara yang masih baik, Belanda, segala yang ekonominya sehat-sehat ini. Dan banyak tokoh Eropa lainnya yang mengatakan bahwa betapapun sulitnya, buat mereka Eropa tidak boleh bubar dan tidak boleh dibatalkan berlakunya satu mata uang euro. Dan mereka sangat menyadari. Dan kalau saya lihatnya ya, kalau kita lihat di dalam sejarah, perspektif sejarah, itu waktu Berlin Wall jatuh, Eropa, itu mula-mula kan Jerman Timur dan Jerman Barat. Itu kan dalam 24 jam, jadi besok pagi mereka bangun, itu marknya sudah sama, mark Jerman Timur dan Barat. Itu Barat ruginya seperti apa? Itu perbedaan kan luar biasa, perbedaan kemakmuran tingkat segala-galanya. Akan tetapi sekarang orang Jerman Timur yang memegang satu Jerman, uang Jerman Timur itu menjadi sama, nilainya sama. Nah, dalam kondisi seperti itu rakyatnya tidak menggerutu. Tidak marah, menggerutu tapi tidak marah. Lalu kemudian waktu euro di menjadi kenyataan juga begitu. Waktu itu saya sendiri di Belanda, jadi 1 euro sama dengan 2 uang Belanda, Holanda. Nah, mestinya kan barang-barang turun separuh kan. Kalau dengan bayar euro kan turun separuh, ternyata tidak. Ternyata cuma turun 40%, 30%, itu ruginya seperti apa? Menggerutu sedikit, akan tapi tidak marah, tidak sama sekali, tidak. Sekarang lagi, Yunani untuk menyelesaikan ini, itu orang piutang-piutang swasta ya, perusahaan-perusahaan keuangan swasta yang punya tagihan pada Yunani itu di haircut 50% loh. Ya marah, ya menggerutu, protes ini, protes itu, akan tapi ya tidak menimbulkan kekalutan itu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasya.